Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih yang sebelah sini juga. Saya sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah warga Borong ya. Langsung saja sebuah lagu. Monggo, Om Balaba. Maya hatiku sudah rindu kepadamu. Palapa! Tanpa kau di kapan.